7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 22 Maret 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syederalun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Mas Rizal. Syederalun, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menetapkan pergantian Ketua DPRA dari fraksi Partai Aceh, Dahlan Jamaluddin, dalam rapat paripurna DPRA kemarin. Keputusan itu ditetapkan setelah Sekretaris DPRA Suhaimi SH membacakan surat masuk dari DPA Partai Aceh yang mengusulkan pergantian Ketua DPRA dari Dahlan Jamaluddin ke Samsul Bahri alias Pon Yahya. Rapat paripurna awalnya dipimpin oleh Dahlan Jamaluddin. Setelah Sekwan membacakan surat masuk, pimpinan rapat diambil alih oleh Wakil Ketua 3 DPRA, Safarudin Essos MSP. Sesuai tata tertib DPRA, untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua DPRA, maka 3 Wakil Ketua DPRA memilih salah satu untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua DPRA. Safarudin mengatakan, untuk posisi pelaksana tugas Ketua DPRA, para wakil ketua menunjuk dirinya sebagai pelaksana tugas Ketua DPRA yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara. Sebelum menutup rapat, politikus muda Partai Gerindra ini tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Dahlan Jamaluddin atas dedikasinya dan pengabdian selama memimpin lembaga DPRA. Rapat paripurna dihadiri 2 wakil ketua DPRA lainnya, Dalimi dan Hendra Budian. Sedangkan mewakili Gubernur Aceh dihadiri Asisten 1 Setda Aceh, M. Jafar, dan juga perwakilan unsur Forkopimda Aceh. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Aceh Tengah bersama laporan Romadhani. Syederalun, 5 orang pemuda desa Gegarang, Kecamatan Jagung Jeget, Aceh Tengah, menyita aset kantor desa karena gaji pekerjaan proyek 2021 lalu tidak dibayar. Para pemuda mendatangi kantor desa pada Jumat 18 Maret untuk menuntut hak mereka pada pembangunan proyek PAUD di desa tersebut. Diketahui gaji 5 orang pemuda itu tidak dibayar selama 6 bulan, mulai beroperasi bekerja Oktober 2021 lalu. Salah satu pemuda dari desa Gegarang, Andi, mengatakan gaji mereka tidak diberikan selama 6 bulan dengan nilai 6,5 juta rupiah. Dikatakan Andi ada beberapa hak orang kerja yang tidak diberikan oleh pemerintah desa, sehingga kedatangan mereka ini untuk menuntut gaji sudah yang kesekian kalinya. Kedatangan pemuda ke kantor desa itu mengamankan sejumlah aset desa, diantaranya 1 unit televisi, 1 unit komputer, beserta CPU dan printer. Andi menjelaskan akan mengamankan aset desa tersebut agar keseriusan pihak pemerintah desa untuk mencairkan gaji pemuda yang bekerja. Mereka menyita aset desa sampai jangka waktu sepekan ke depan dengan harapan gaji mereka segera dicairkan. Kelima pemuda itu berharap agar pemerintahan desa bekerja dengan baik demi membangkit desa Gegarang yang lebih baik ke depannya. Sementara itu, Kepala Desa Gegarang Sugito yang dikonfirmasi Serambi FM membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan permasalahan itu akan diselesaikan di kantor camat Jagung Jeget. Hari ini dirinya dan aparatur desa akan menghadap ke kantor camat untuk menyelesaikan perkara ini. Setelah dari Aceh Tengah, kita beralih ke Simelu bersama laporan Sari Mulyasno. Syedaralun Jembatan Desa Lala, Kecamatan Salang, Kabupaten Semelu, pada Januari 2022 lalu putus total setelah dihantam banjir, kini bagian kepala jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki perlahan mulai amblas. Penyebab mulai amblas bagian kepala jembatan yang berada di lintasan jalan lingkar Semelu itu dikarenakan curah hujan yang tinggi melanda kawasan tersebut, sehingga menyebabkan arus sungai deras dan mengikis bagian kepala jembatan. Rahman, warga setempat, mengatakan kepala jembatan mulai terlihat amblas pada Sabtu 19 Maret kemarin usai hujan deras. Saat itu arus sungai pun sedang deras. Ia mengatakan kalau saja tidak segera ditangani, dipastikan jembatan itu akan putus lagi. Syedaralun, setelah dari Semelu, kali ini ada berita dari Aceh Tamiang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Syedaralun, wacana penghentian pembayaran premi kesehatan oleh pemerintah Aceh mendapat penolakan keras dari masyarakat Aceh Tamiang. Pemerintah diminta bijak dan harus bisa memilah kepentingan rakyat. Kritikan ini disampaikan Ketua Ikatan Pemuda Cinta Bangsa atau IPUBATA Aceh Tamiang, Al-Hafiz Zulamri, kemarin. Ia menilai kebijakan itu tidak tepat karena masyarakat saat ini sedang dilanda krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dikatakan perekonomian masyarakat masih labil sehingga sangat tidak tepat menghentikan iuran JKA di situasi saat ini. Begitupun Hafiz tetap menilai penghentian iuran ini di saat ekonomi sudah stabil tetap tidak tepat karena jaminan kesehatan merupakan hak masyarakat. Ditegaskan sudah kewajiban pemerintah memenuhi hak kesehatan bagi warganya sehingga jangan karena kepentingan politik hak warga dikorbankan. Dalam kesempatan itu, Hafiz mendukung penuh sikap Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota Se-Aceh atau FKKA yang menolak wacana pemerintah Aceh menghentikan pembayaran premi kesehatan 2,2 juta masyarakat terhitung 1 April 2022. Sikap penolakan itu tertuang dalam surat yang ditujukan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Kebijakan ini dikhawatirkan berdampak pada gejolak politik akibat ditentang oleh masyarakat. Syedaralun, setelah dari Aceh Tamiang, kita kembali ke Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal. Syedaralun, sejumlah masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRA kemarin. Gerakan yang diinisiasi oleh Gerakan Masyarakat Aceh Menggugat atau GERAM ini turut dikawal aparat kepolisian. Aksi ini sebagai bentuk protes masyarakat terhadap penghapusan program jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Seperti diketahui, mulai 1 April 2022, pemerintah Aceh tidak lagi membiayai premi JKA. Keputusan itu diputuskan bersama antara pemerintah Aceh dengan Badan Anggaran atau Banggar DPRA saat rasionalisasi APBA 2022. Dalam aksi itu, massa turut mengusung spanduk dan sejumlah karton. Salah satu orator, Habibi Insen, menyebutkan pihaknya bersama-sama memperjuangkan dan membela hak jaminan rakyat, khususnya jaminan kesehatan. Ia mengatakan masyarakat tidak pernah diam ketika program pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Program Aceh Sehat itu adalah setiap masyarakat Aceh mendapatkan kesehatan, bukan menghapus program yang ada. Dalam aksi itu masyarakat datang dengan balutan perban di kepala dan kaki sebagai bentuk protes atas wacana penghentian jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Salah satu orator, Syakia Mairizal, meminta pimpinan dan anggota DPRA untuk menerima aspirasi masyarakat yang meminta agar program JKA tidak dihapus. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Menko Erlangga, Kur Goes to Campus. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk menjadi the new entrepreneur. Syedaralun, pemerintah konsisten mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui program pembiayaan ringan kredit usaha rakyat atau KUR. Pada tahun ini, pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mendorong pengembangan program KUR dan terus meningkatkan penyaluran KUR. Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga ingin meningkatkan minat mahasiswa agar dapat menjadi the new entrepreneur melalui kegiatan sosialisasi KUR Goes to Campus yang diadakan di berbagai perguruan tinggi termasuk yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Pada acara ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto secara virtual mengatakan perlu ada pusat inkubator dan pengembangan bisnis yang merupakan sarana praktik di perguruan tinggi yang akan menjadi cikal bakal berkembangnya berbagai startup baru yang mampu menawarkan ide-ide kreatif dan inovatif. Sehingga tidak hanya membuka lapangan kerja, tapi juga memiliki kualitas produk yang dapat bersaing secara global. Dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar Rp455,62 triliun yang diperuntukkan bagi 3 klaster, yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Melalui anggaran PEN, UMKM diberikan prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Diharapkan UMKM dapat selalu mengoptimalkan perannya dalam berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian. Sementara itu, Bank Sumut sebagai salah satu lembaga penyalur KUR berkomitmen untuk membuka akses KUR seluas-luasnya kepada pelaku usaha, termasuk UMKM dan kalangan perguruan tinggi di wilayah Medan. Dukungan pemerintah berupa akses pembiayaan murah dan mudah bagi pelaku UMKM, khususnya yang berasal dari kalangan mahasiswa, diharapkan dapat menggerakkan jiwa kewirausahaan dan mampu menciptakan lapangan kerja. Mahasiswa yang memiliki usaha bisa memanfaatkan kredit atau pembiayaan melalui KUR sesuai dengan kebutuhannya. Di antaranya, KUR Super Mikro jika usahanya memiliki kebutuhan pembiayaan hingga Rp10 juta, KUR Mikro untuk pembiayaan Rp10 juta hingga Rp100 juta, dan KUR Kecil untuk kebutuhan modal Rp100 juta hingga Rp500 juta. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Pesawat Cina Eastern Airlines dengan 133 penumpang jatuh di pegunungan. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lun, sebuah pesawat Cina Eastern Airlines yang berpenumpang 133 orang jatuh di pegunungan di Cina Selatan kemarin. Dilansir dari Reuters, pesawat itu sedang dalam perjalanan dari kota Kunming ke Huangzhou. Pesawat yang terlibat dalam kecelakaan berjenis Boeing 737. Sementara ini jumlah korban belum diketahui. Menurut pantauan flight radar, tidak ada kabar mengenai penyebab jatuhnya pesawat 737-800 berusia 6 tahun ini. Penerbangan China Eastern dari Kunming ke Huangzhou berangkat pada pukul 13.11 waktu setempat. Menurut data flight radar, pelacakan penerbangan berakhir pada 14.22 waktu setempat di ketinggian 3.225 kaki dengan kecepatan 376 knot. Seharusnya pesawat itu mendarat pada pukul 15.05 waktu setempat. Diketahui, industri penerbangan Cina memiliki catatan keselamatan yang tinggi, bahkan termasuk yang terbaik di dunia dalam dekade terakhir. Sejumlah video yang diduga merupakan TKP jatuhnya pesawat mulai beredar luas di media sosial Cina. Rekaman amatir menunjukkan asap mengepul dari lereng bukit dan puing-puing berserakan di tanah. Cuaca di lokasi mendung dengan perakiraan hujan lebat secara berkala. CCTV melaporkan pemeriksaan keselamatan akan dilakukan di sektor penerbangan, sementara Presiden Xi Jinping telah mengaktifkan mekanisme darurat untuk membantu upaya penyelamatan. Dewan Negara Bagian juga telah mengirim pejabat ke lokasi untuk menyelidiki. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Selasa 22 Maret 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.